Harapannya seperti biasa ya, semoga lancar dan semoga sinyalnya tidak terputus di tengah jalan. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab Hasyiah Al-Asmawi. Di Qauluhu Lan ya, ini membahas amil nasab yang kedua yaitu Lan. Hada huwa tsani minan nawasibi binafsiha. Lan adalah amil nasab kedua yang menasabkan fi'il mudhari tanpa menyimpan huruf lain ya. Artinya menasabkan dengan sendiri, tidak menyimpan huruf yang lain. Wa hiya harfu basitin 'alal asah. Lan adalah huruf basit ya. Huruf basit ini maksudnya tidak terbuat dari dua huruf ya. Ya lan itu ya lan, lam dan lan. Yang keduanya huruf asli, tidak disusun dari dua huruf. Wakila innaha murakkabatun min la an ya. Ya. Jadi ada perbedaan ulama. Lan ini ada yang mengatakan basit, ada yang mengatakan murakkabah. Jadi murakkabah ini adalah lawan dari basit ya, lawan dari basit. Kalau basit adalah satu, tidak tersusun, kalau murakkabah itu tersusun. Jadi menurut pendapat yang kedua ini, lan itu aslinya adalah huruf la dan huruf an ya. Aslinya adalah huruf la dan huruf an. Hudifatil hamzatu tahfifan. Lalu hamzahnya dibuang, hamzah huruf la ini dibuang hamzahnya. Kemudian hamzah an ya. Hamzahnya dibuang. Kemudian wal alifu lil tiko istakina ini. Ya, setelah hamzah dibuang maka kan ada dua huruf mati yang bertemu, yaitu nun, nunnya ini kan mati bertemu dengan alif, alif juga huruf mati. Maka untuk menyelamatkan dua huruf mati yang bertemu itu alifnya dibuang. Ya, jadi daripada membuang nun ya memilih membuang alif ya, karena alif itu kan huruf ilat ya. Biasa dibuang, maka jadilah lan, fasoro lan. Wakila, ini pendapat ketiga. Jadi ini pendapat pertama, ini pendapat kedua, ini pendapat ketiga. Wakila asluhalan, asluhala, asalnya adalah la. Ubdilatil alifun nunan. Jadi asalnya la, kemudian alifnya ini diganti dengan nun, fasoro lan, maka menjadilah lan. Kalau yang pendapat yang ketiga ini tidak ada alasannya ya, mengapa alif diganti nun. Jadi mengenai huruf itu sendiri ada perbedaan ulama. Kemudian terkait dengan arti wasohih annaha la tufidu ta'bidan nafi wala ta'kidahu. Menurut pendapat sohih, huruf lan tidak memahamkan, tidak memiliki arti nafi yang sifatnya ta'bid ya, nafi yang selamanya, dan juga tidak nafi yang kuat. Menurut pendapat sahih, hilafan lizamahsari, berbeda dengan az-Zamahsari. Jadi pendapat az-Zamahsari itu mengatakan lan itu berbeda dengan la. Lan itu berbeda dengan la. Karena lan ada tambahan dua arti ini, ada ta'bid, ada ta'kid. Ta'bid itu selamanya, ta'kid itu ya kuat. Fan nafyu, fan nafyu filan akuma musawin lin nafyu akumu. Ya, jadi kalau kita mengikuti pendapat sahih, contoh lan akuma ini sama dengan contoh la akumu. Saya tidak berdiri. Tidak ada tambahan takkid. Takkid itu lebih tegas lagi ya. Biasanya takkid itu diucapkan untuk orang-orang yang kurang percaya dengan ucapan orang lain. Jadi huruf-huruf yang diucapkan untuk lebih meyakinkan lawan bicara itu namanya ta'kid. dan tidak juga memiliki arti ta'bid ya. Ta'bid itu selamanya. Jadi lan akuma ini ya tidak selamanya saya tidak berdiri, kadang saya juga duduk. Qala Allahu ta'ala hikayatan an qaumi Musa lan nabruha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Nah, ini satu dalil ya, satu bukti bahwa lan itu tidak nafinya tidak selama. Ini adalah ucapan kaum Nabi Musa. Mereka mengucapkan bahwa kita akan selalu menyembah anak sapi, menyembah bakoroh hingga Nabi Musa kembali. Jadi di dalam cerita tentang Nabi Musa itu kan kaumnya ditinggal selama 40 hari ya untuk munajat kepada Allah. Nah, di masa itu, di masa Nabi Musa meninggalkan kaumnya dan dititipkan ke Nabi Harun, ternyata kaumnya melakukan kesesatan yaitu menyembah anak sapi. Dan ucapan kaumnya itu mereka tidak akan berhenti. Mereka tidak akan berhenti menyembah itu hingga Nabi Musa kembali kepada kami. Mahalus syahid atau pokok dari pembahasan adalah kata ini, lanabroha. Lanabroha ini kan huruf lan yang bersama dengan salah satu apa itu namanya saudaranya Kana ya. Salah satu saudaranya Kana itu kan Bariha. Jadi di ayat ini fakta di dalam cerita ayat ini kan kaum Nabi Musa itu tidak selamanya menyembah anak sapi. Ini membuktikan bahwa huruf lan ini tidak memberi makna ta'bid, tidak memberi makna selamanya. Dengan bukti ayat ini, setelah Nabi Musa kembali, mereka memang benar-benar berhenti dari menyembah apa itu anak sapi. Kemudian falan, ini sekarang i'rabnya. Falan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Huruf lan adalah huruf nafi. Nafi artinya yang meniadakan fi'il. Wa nasbin menasabkan fi'il. Wa istiqbalin merubah zaman. Merubah waktu fi'il mudhari yang asalnya mungkin untuk dua waktu. Mengkhususkannya ke zaman istiqbal atau masa yang akan datang saja. Wa nabruha fi'lun mudhari'un mansubun bilan. Nabruha adalah fi'il mudhari' yang dinasabkan dengan lan. Wa huwa munsharifun min bariha. Seperti yang saya jelaskan tadi ya, bahwa nabruha itu adalah fi'il mudhari' dari fi'il madhi bariha an-nakisoti yang tergolong fi'il nakis ya. Fi'il nakis itu ya fi'il yang belum cukup dengan amil rofaknya, masih membutuhkan khobar. Maksudnya adalah saudara kana ya. Biraf il ismi ini biasanya pakai ya, biasanya tidak pakai ba ya. Yarfaul isma wa yansibul khobar. Kalimat kata bariha ini merofakkan isim dan menasabkan khobar. Jadi kalau kita praktekkan dalam ayat ini, isimnya nabroha ini ya mutakalim domir nun ini, kemudian khobarnya akifin. Wal ismu, nah ini sudah ada ini. Wal ismu mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Jadi isim di kata nabroha itu adalah domir mustatir wujub ya, domir mustatir yang tempatnya tidak bisa digantikan dengan isim dohir, itu namanya wujub. Dan domir ini kalau diandaikan itu berupa kata nahnu ya. Maksudnya domir ini adalah huruf nun di kata nabroha ini. Kemudian wa akifina khobaru nabroha. Kata akifin adalah khobar dari nabroha. Wa alaihi jarun wa majrurun muta'alikun bi akifin. Kemudian huruf jar alaihi ya, huruf jar alaihi ini hubungannya dengan kata akifin. Ai mustamirina ala ibadatil ijli ila ayarjia ilaina Musa. Jadi arti dari akifin hingga akhir adalah terus menerus menyembah anak sapi hingga Nabi Musa kembali kepada kita. Ini ceritanya seperti yang saya jelaskan tadi. Ini cerita kalau dijelaskan lengkap ya namanya bukan nahwu lagi, namanya tafsir nanti. Qauluhu idzan. Ini sekarang membahas amil yang ketiga yaitu idzan. Qauluhu idzan bi kasril hamzati wa fathid dzali. Huruf hamzanya di kasrah, huruf dzalnya di fathah. Wa tursamu bin nuni indal mubarrid ya. Kata idzan ini ternyata cara penulisannya itu bisa dua. Yang pertama menurut al-mubarrid cara penulisan idzan itu diberi nun, jadi tidak hanya hamzah dan zal saja tapi ada nunnya. Wa dhahabal farra'u ila rasmiha bi alifin. Kalau menurut Farra itu setelah zal bukan bukan alif tapi nun. Jadi tulisannya bisa dua ya. Bisa setelah zal bisa nun, bisa alif. Wasohihu al-awwal. Namun pendapat yang benar, pendapat yang sahih adalah pendapat pertama yaitu pendapat dari al-mubarrid. Wabaduhum yafsilu. Sebagian ulama tidak menulis huruf idzan dengan satu tulisan secara mutlak, tapi memerinci. Fayakulu. Mereka mengatakan in ulghiyat rusimat bil alif. Kalau idzan ini tidak beramal, ulghiyat ini maknanya tidak beramal ya. Kalau idzan tidak beramal, maka ditulis alif. Tidak beramal nasab maksudnya. Jadi idzan ini kan menasabkan ada syarat-syaratnya ya. Kalau tidak memenuhi syarat ya tidak bisa menasabkan fi'il mudhari. Jadi kalau tidak menasabkan maka ditulis dengan alif. Jadi hamzah, zal dan alif. Wa hiya harfu jawabin wa jaza. Wa jaza idzan adalah huruf jawab ya. Huruf jawab maksudnya huruf yang menjadi jawaban dari kalimat sebelumnya dan juga jaza. Sama ini jawab itu kalau jawab itu biasanya lawannya adalah syarat ya. Ya bukan lawan ya. Jawab itu adalah hubungannya dengan syarat. Kalau jaza ini maknanya balasan. Li'anna madmumal madmunal kalami alladzi ba'daha jaza'un lima qoblaha. Jadi mengapa idzan ini dikatakan huruf jaza? Karena arti dari kalimat setelahnya, kandungan dari kalimat setelahnya itu adalah balasan dari kalimat sebelumnya. Misalu dzalika qauluka. Ya ini perinciannya cuma diberi satu perincian saja. In ulghiyat ini. Jadi kan mestinya kalau dilanjutkan perincian ini wa ilam tulgo jika beramal maka ditulis dengan nun maksudnya kan begitu ya. Misalu dzalika qauluka idzan ukrimuka. Contoh dari idzan yang menasabkan adalah ucapan idzan ukrimuka. Bila begitu maka akan kumuliakan dirimu. Ucapan ini sebagai jawaban liman qala uridu an azurak. Jadi ada orang yang mengucap kepada kita, ada orang yang mengucap kepada kita, aku akan berkunjung ke rumahmu, aku akan mengunjungimu. Kemudian ucapan ini dijawab dengan idzan ukrimuka. Kalau kamu benar-benar berkunjung ke rumahku, maka akan kumuliakan dirimu. Jadi idzan ukrimuka ini jawaban atau balasan ya, balasan dari ucapan uridu an azurak. Oleh karena itu, idzan dinamakan dengan huruf jaza. Artinya adalah balasan. Fa idzan harfu jawabin wa jaza. Jadi idzan di contoh ini adalah huruf jawab dan huruf jaza. Wa ukrimu ukrima ya. Ini idzan amil nasab berarti huruf mimnya di fathah. Wa ukrima fi'lun mudhari'un mansubun bi idzan. Jadi idzan ukrimaka ini mimnya dibaca fathah. Ya. Tadi saya kalau baca dhammah ya salah itu. Adalah fi'il mudhari' yang dinasabkan dengan idzan. Wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih. Tanda nasabnya adalah harakat fathah yang berada di huruf akhir fi'il mudhari yaitu di huruf mim ya. Jadi huruf akhir ini yang dimaksud adalah huruf mim. Kemudian mana tadi? Wal fa'ilu mustatirun wujuban. Fa'il kata ukrimuka itu adalah berupa dhamir yang tersimpan, dan tersimpannya itu wujub, kategori wujub. Wujub artinya seperti tadi, tidak bisa ditempati oleh isim dhohir. Takdiruhu ana, kalau diandaikan itu berupa kata ana. Wal kafu maf'ulun bihi. Idan ukrimuka, idan ukrima ya, idan ukrimaka. Jadi ana ini adalah ana ini adalah pentakdiran dari hamzah di kata ukrimu. Kemudian kaf ini mengikrobi ukrimuka yang terakhir ini. Al kafu maf'ulun bihi mabniun al fathhi. Tutup lawange. Lawange tutup. Fi mahalli nasbin. Huruf kaf ini adalah menjadi maf'ul bih yang dimabni dengan fathah ya. Jadi kafnya ini kan harokatnya fathah. Fathah mabni, tetapi tempatnya adalah tempat i'rab nasab. Jadi kafnya adalah mabni, tapi mahalnya atau tempatnya itu tempat nasab. Maksudnya tempat nasab ya, huruf kaf ini adalah menempati sebagai maf'ul bih ya. Maf'ul bih itu nasab. Wa syaratun nasbi bi idan. Nah, ini sekarang membahas syarat nasab menggunakan idan ya. Ini ya, tidak terlalu panjang ini. Kalau sudah durasinya sudah terlalu panjang ya, saya hentikan di sini. Ini sudah berapa menit ini? Baru 17 menit. Mana tadi? Wasartu. Sebentar ya. Wasatun nasbi biidan antakuna musaddaratan. Syarat nasab idan, syarat idan bisa menasabkan, yang pertama disyaratkan idan harus berada di depan, harus terucap pertama kali. Fa in ta'akhkharat kakau di kaliman qala atika hudan ukrimuka idan. Bila idan tidak diucapkan pertama kali, tapi diucapkan di kalimat terakhir, contohnya misalkan ucapan ukrimuka idan yang menjadi balasan dari ucapan atika godan. Jadi ada orang yang berkata atika godan, saya akan mendatangimu besok. Lalu ucapan itu dibalas dengan ukrimuka idan. Kalau kalau begitu kamu akan kumuliakan. Nah, ini ada kata idan, ada kata idan tapi diletakkan di akhir. Fahina id yata'ayyanu raful fi'li. Kalau idan berada di akhir maka i'rab fi'il mudhari yang bersamanya itu i'rabnya rafa. Tidak bisa nasab. Ya karena tadi tidak memenuhi syarat yang pertama yaitu berada di permulaan kalimat. Li annal mansuba la yataqaddamu ala nasibihi. Ini alasannya. Mengapa fi'il mudhari di contoh ini dibaca rafa? Karena amil itu tidak boleh berada di belakang. Artinya fi'il mudhari yang dinasabkan itu tidak boleh mendahului amil yang menasabkannya. Sehingga dalam contoh ini fi'il mudhari tidak dibaca nasab tapi dibaca rofa. Mana tadi? Wa yustaratu, ini syarat yang kedua. Ayakunal fi'lu mustaqbalan ba'daha. Ini syarat yang kedua ya. Syarat yang kedua, fi'il mudhari yang ada setelah idan itu harus berzaman mustaqbal. Harus apa itu? Zamannya atau waktunya itu mustaqbal, tidak boleh zaman hal. Falau kana bi ma'nal hali uhmilat. Kalau fi'il mudhari setelah idan itu bermakna hal, maka huruf idan itu diabaikan. Uhmilat ini ya sama seperti ulgiyat tadi. Nganggur ya, menganggur, huruf nganggur maksudnya ya tidak beramal. Kakauli kaliman yuhadithu kahadithan idhan tasduku. Seperti ucapanmu kepada seseorang yang bercerita kepadamu. Jadi ada orang yang bercerita kepada kita, lalu kita menjawabnya idhan tasduku. Kalau begitu kamu adalah orang yang jujur, ceritamu benar. Ya. Mengapa contoh ini adalah contoh fi'il mudhari' yang zamannya hal? Ini alasannya. Alasannya li'anna sidqa hasilun fil hal. Karena komentar kita yang mengomentari kejujuran cerita itu kan membenarkannya di saat itu juga. Ada orang cerita, kemudian kita mengatakan, kalau begitu kamu jujur ya. Jadi menstatuskan kejujuran cerita itu kan ada di saat itu juga. Ada di saat cerita itu diucapkan. Jadi tasduko ini tidak mustakbal tapi zamannya hal. Itu syarat yang kedua. Kemudian ini syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga wa ayyakun al fi'lu muttasilan biha. Syarat ketiga antara idzan dan fi'il yang dinasabkan olehnya harus bersama, tidak boleh dipisah dengan pemisah. Falau fasola bainahuma fasilun kakauli kaliman kola ati kahudan idzan fiddari au yaumal jum'ati ukrimuka fayata'ayyanur raf'u lil fi'li hina idzin. Jadi bila ada pemisah antara idzan dan fi'ilnya seperti dalam contoh ucapan idzan fiddari ukrimuka. Jadi contohnya ini begini. Idzan fiddari antara idzan dan kata ukrimuka ini dipisah ya. Ini dua contoh ini. Idzan fiddari ukrimuka atau idzan yaumal jumu'ati ukrimuka. Jadi ada orang yang berkata kepada kita, besok aku akan ke rumahmu. Kemudian kita menjawab, kalau begitu kamu akan kumuliakan di dalam rumah. Di dalam rumahku kamu akan kumuliakan. Atau kalau begitu di hari Jumat kamu akan kumuliakan. Jadi kata fiddari dan kata yaumal jum'ah ini adalah pemisah antara idzan dan fi'il. Sehingga fi'il setelah idzan itu dibaca rofa ya. Dibaca rofa, tidak lagi dibaca nasab. Ya karena tadi tidak memenuhi syarat. Syarat yang keberapa itu saya lupa. Naam. Yuh kita faru. Naam ini huruf istidrak ya. Huruf yang antara kalimah sebelumnya dan setelahnya itu berbeda. Kalau terjemah mudahnya ya naam ini adalah pengecualian. Yuh kita farul faslu bila annafiyah awil qasam ya. Jadi kalau idzan dipisah dengan fi'ilnya itu tidak bisa beramal kecuali bila pemisahnya adalah lanafi atau qasam ya. Qasam itu sumpah. Wa mithalun. Ini gimana ini? Wa mithaluhu atau gimana? Ini kalau ada yang punya cetakan yang beda dengan cetakan di PDF ini tolong dilihat ya. Di kitabnya ini bagaimana? Wa mithaluhu mungkin. Wow. Kama fi qauli syair, seperti dalam ucapan syair, idzan wallahi narmiyahum biharbin yasibutiflu min kibalil masyibi min qablil masyibi. Demi Allah, mereka akan aku lempari dengan peperangan, maksudnya mereka akan kuperangi dengan peperangan yang menjadikan anak kecil menjadi tua, menjadi beruban sebelum waktunya beruban. Jadi dahsyatnya peperangan yang akan aku lakukan itu hingga bisa menjadikan anak kecil yang semestinya belum ada rambut putihnya bisa berubah menjadi putih rambutnya. Dan di dalam syair ini mahalus syahid atau pokok pembahasan adalah kata idzan ini ya, antara idzan dan fi'il mudhari'. Ini fiil mudhari'nya masih dibaca nasab. Mengapa dibaca nasab padahal antara idan dan fiil mudhari' dipisah menggunakan tohi? Ya karena tadi pengecualian wallahi ini adalah kosam. Kosam itu tidak apa-apa memisah fiil mudhari' dan idan, sehingga idan tetap bisa menasabkan fiil mudhari'. Ini sudah masuk ke amil selanjutnya yaitu kai. Ya, baru 25 menit ya. 25 menit dan tidak ada yang nonton ya. Kalau tidak ada yang nonton itu kan enak. Maksudnya mau selesai kapanpun kan enak. Kalau ada yang nonton kan kasihan ya. Qauluhu wa kai. Sekarang membahas kai. Bil kafi al maftutah al maftuhati wa ya in sakinatin. Huruf kai ini adalah amil nasab yang berupa huruf kaf yang dibaca fathah dan ya yang sukun. Yakni annakai almasdariyata hiya rabiun nawasibi binafsiha min ghairi wasitati an. Jadi huruf kai, kai masdariyah ya namanya. Masdariyah itu karena fi'il mudhari' setelahnya dimaknai dengan masdar. Kai masdariyah adalah huruf ketiga yang menasabkan fi'il mudhari' dengan sendirinya tanpa pelantara an ya, tanpa pelantara an. Tanpa pelantara huruf an. Karena sebagian amil ada yang menasabkan tapi dengan pelantara huruf an. Wasumiyat masdariyatan li'annaha tu'awwalu ma'amadkhuliha bimasdarin. Jadi mengapa kai dinamakan masdariyah? Karena kai itu dimaknai beserta dengan fiil yang dimasukinya dengan masdar. Antara kai dan fiil yang dimasukinya itu diartikan masdar. Ya, diartikan itu bahasa Arabnya tu awal. Jadi dinamakan dengan masdariyah ya. Jadi karena kai dan fiil yang dimasukinya ini diartikan dengan masdar, maka dinamakan masdariyah. Ihtirazan min kai al-muhtasirah min kaifa. Jadi penambahan kata masdariyah ya, penambahan kata masdariyah ini mengecualikan kai yang merupakan ringkasan dari kaifa. Jadi huruf kaifa yang menjadi pertanyaan itu terkadang fa-nya dihilangkan. Kalau fa-nya dihilangkan kan cuma jadi kai saja ya. Nah, kaifa yang fa-nya dihilangkan kan cuma jadi kai. Contohnya kai yang merupakan ringkasan dari kaifa adalah ucapan kai tajnun. Bagaimana bisa mereka gila? Kai tajnun ya. Kai tajnun. Bagaimana bisa mereka gila? Jadi asalnya adalah kaifa tajnun. Ini entah tajunun atau apa ini. Kalau tajunun ya gila maknanya. Wahtirazan ankai at-ta'liliyati al-ati bayanuha. Jadi selain mengecualikan dari kai yang merupakan ringkasan dari kaifa, masdariyah ini, kata masdariyah ini juga mengecualikan kai ta'liliyah. Jadi kai itu ada dua. Ada kai masdariyah, ada kai ta'liliyah. Kai ta'liliyah adalah kai yang merupakan alasan ya, menjadi alasan dari kalimat sebelumnya. Kalau kai yang ta'liliyah ini penjelasannya nanti al-ati bayanuha. Jadi belum saatnya. Kemudian mana tadi? Suma'lam anna dhabitu kai al-masdariyati ayyataqaddamal lamu dhahiran aw taqdiran. Jadi ini adalah standaritas ya, standaritas dari kai masdariyah. Kai masdariyah itu standaritasnya adalah didahului oleh lam. Jadi sebelum kai harus ada lam. Lam ini boleh terucapkan, boleh tidak terucapkan. Misalu taqaddumil lami lafdhon ka qaulihi ta'ala likaila ta'saw ala ma fatat ala mafatakum ya, ala mafatakum, wala tahzanu atau gimana itu. Ini adalah huruf kai dan kainya adalah kai masdariyah. Mengapa masdariyah? Karena sebelumnya ada lam. Ya, jadi kalau kalau sebelum kai ada lam itu namanya kai masdariyah. Ini adalah contoh lam yang terucap ya, lam yang terucapkan. Arti dari likai la ta'asaw supaya kalian tidak putus asa, supaya kalian tidak putus asa ala ma fatakum atas hal-hal yang telah berlalu. Falamu harfu ta'lilin wajarin. Huruf lam di sini, huruf lam ini adalah huruf ta'lil. Ta'lil artinya alasan dan juga huruf jar ya. Jadi lamnya ini lam huruf jar. Wa kai harfun masdariyun wa nasbin. Kai adalah huruf masdari dan huruf nasab. Wala nafiyatun. Huruf la di dalam contoh ayat Al-Qur'an ini adalah la nafi. Kemudian wa ta'saw fi'lun mudhari'un mansubun bi kai. Ya. Kata ta'saw adalah fi'il mudhari' yang dinasabkan dengan kai. Wa nasbuhu hatfun nuni, dan tanda nasabnya adalah membuang nun. Jadi ta'saw ini kan termasuk af'al khamsah ya. Ta'saw asalnya ta'sawna. Jadi kalau tidak ada amil nasab ini mestinya setelah wawu ada nun. Jadi berhubung ada amil nasab ya nunnya dibuang. Itu sebagai tanda nasab. Wal wawu fa'ilun. Wawu di kata ta'saw, wawu di huruf terakhir ini adalah fa'il. Fa'il dari ta'saw ya. Kemudian wa misalu taqaddumil lami takdiron. Kaulika jitu kai ukri'a idza qaddartaha. Contoh dari lam, huruf lam yang mendahului kai secara takdir, secara tidak terucap adalah ucapan jitu kai ukri'a, saya datang untuk membaca. Tapi contoh ini bisa menjadi contoh lam yang tidak terucap kalau memang kita mentakdirkan lam. Fa'idha ta'akhorot lamut'a, bila kita mentakdirkan lam ya. Jadi kalau ada kai saja itu nanti bisa dua. Kainya bisa dua. Nanti dijelaskan nanti. Fa'idha ta'akhorat lamu ta'lili an kai kama fi kaulihi jitu li akro'a. Ini akro'a ya. Fa'idha ta'akhorat lamu kai an kai kama fi kaulika jitu. Ini kurang ya. Jadi antara kai dan lam itu kan lamnya harus di depan ya. Li kai. Kalau lamnya di belakang, contohnya jitu kai, ini kurang kai ini. Sebelum lam ini kurang kai. Jitu kai li akro'a gitu ya. Atau bisa dicek ya di cetakan yang lain. Awaqo'a ba'daha an al-masdariyah kakaulika jitu kai an. Antuk rimani fahya ta'liliyatun. Jadi kai itu kan ada dua tadi ya. Ada kai masdariyah, ada kai ta'liliyah. Kalau kai masdariyah adalah pembahasan yang kita bahas saat ini. Kalau kai yang ta'liliyah itu adalah huruf kai yang tidak mencukupi atau tidak memenuhi syarat-syarat kai yang menasabkan dengan sendirinya. Yaitu ada huruf lam yang berada di depan kai. Yang berada di belakang kai ya. Ada huruf lam yang berada di belakang kai. Atau setelah kai ada huruf an. Setelah kai ada huruf an. Kalau seperti ini berarti dipastikan kainya adalah kai ta'liliyah. Kemudian wa tahtamilu al-masdariyata wa tahtamilu al masdariyata wa ta'diliyah idza lam yataqaddamha al lamu wa lam yaqa ba'daha an. Jadi kalau sebelum kai tidak ada lam, sebelum kai tidak ada lamnya dan sesudah kai tidak ada huruf an, maka kai itu statusnya bisa dua, bisa masdariyah, bisa ta'liliyah, tergantung kita mau yang mana. Jadi kalau kai masdariyah itu berarti setelahnya ditakdirkan an ya. Kalau kai masdariyah itu setelahnya ditakdirkan huruf an. Kalau ta'liliyah itu sebelumnya ditakdirkan huruf lam. Ya, kalau ta'liliyah sebelumnya ditakdirkan huruf lam. Jadi dalam contoh tadi, dalam contoh ini ya. Dalam contoh jitu li akro'a ya. Jitu li akro'a. Bukan yang ini, mohon maaf. Contoh yang ini jitu kai akro'a. Nah, jitu kai akro'a. Ini kan fi'il mudhari'nya nasab. Status kai ini apa? Status kai ini apakah dia adalah masdariyah atau dia adalah ta'liliyah? Ya, ini tergantung kita. Kalau kita mentakdirkan huruf lam sebelum kai, kalau kita membayangkan huruf lam sebelum kai, maka kai ini adalah kai ta'liliyah. Tapi kalau kita mentakdirkan huruf an setelah kai, maka kai ini adalah kai masdariyah. Jadi pentakdiran lam itu sebelum dan pentakdiran an itu sesudah kai. Nah, kemudian ini kesimpulannya. Kesimpulan dari keterangan tadi, falhasil kesimpulannya, annalikai thalatha halatin, kai memiliki tiga kondisi, tiga keadaan. Takunu masdariyatan, watakunu ta'liliyatan, watakunu muhtamilatan lahuma. Kadang kai itu hanya berstatus masdariyah saja, terkadang hanya berstatus ta'liliyah saja, terkadang bisa mungkin keduanya, mungkin masdariyah, mungkin ta'liliyah. Kalau masdariyah itu ya sebelum kai ada lamnya, itu dipastikan masdariyah. Kalau ta'liliyah setelah kai ada an itu pasti ta'liliyah. Kalau mungkin keduanya tidak ada lam dan tidak ada an. Baik, itu saja ya di video kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu a'lam bishawabi.